فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع السامعين من النار ومن كل ما قرب إليها من قول وعمل. أما بعد، فنحمد المولى سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على جميع نعمه وفضله وكرمه وآلائه، ومن هذه النعم أن يسر لنا الزيارة واللقاء بإخواننا طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والمناصرين للسنة والدعوة السلفية. وهذا فضل من ربنا سبحانه وتعالى أن نلتقي بإخواننا أهل السنة والجماعة وحملت الدعوة السلفية، فنسأل المولى جل وعلا كما جمعنا في هذه الساعة وفي هذا المركز المبارك أن يجمعنا في فسيح جنته على سرر متقابلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Beliau berkata setelah beliau menyebutkan mukaddimah khutbatul hajah yang sudah ma'ruf bagi kita semua insyaAllah, beliau mengatakan kami memuji, atau sebelumnya tadi beliau mengatakan memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari adab Allah subhanahu wa ta'ala nerakanya, dan dari segala amalan-amalan, perbuatan, ucapan yang akan mendekatkan kita ke dalam neraka. Kemudian setelah itu beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, karunianya, dan diantara nikmat tersebut beliau mengatakan adalah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kami untuk berjumpa dengan para penuntut ilmu, berjumpa dengan para duat, para da'i-da'i yang mengajak kepada sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kami juga untuk berjumpa dengan para penolong-penolong sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentu saja adalah suatu karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memudahkan perjumpaan tersebut. Dan kami memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di tempat ini, maka kami bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengumpulkan kita seluruhnya di dalam jannahnya, di dalam surganya yang luas, naam, di atas naam tempat-tempat, dipan-dipan yang saling berhadap-hadapan, berdekat-dekatan. Wallahu a'lam. Wa ziyaratu fillahi subhanahu wa ta'ala fadluha azim, ومقام أصحابها جليل وكريم، فإنها من أسباب محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أخا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فأرصد الله جل وعلا في مدرجته ملكا، قال أين تريد؟ قال أريد أخا لي في تلك القرية. قال هل عليك من نعمة تربها عليه، أي تصليحها له؟ قال لا، إلا أني أحببته في الله. فقال ذلك الملك الكريم فإني رسول الله إليك أخبرك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. فمن أسباب محبة رب العالمين جل وعلا الزيارة في الله. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رب العالمين جل وعلا قال وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتزاورين فيا. وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للشيخ العلامة الإمام الوادعي رحمة الله تعالى عليه. والشاهد من هذا الحديث والمتزاورين فيا، أي فإنها من أسباب محبة الله عز وجل. وجاء في رواية عند الإمام أحمد حقت محبتي، أي صار هؤلاء أهل محبة لله سبحانه وتعالى، وصارت المحبة من الله عز وجل لهم حقا جعله رب العالمين سبحانه وتعالى على نفسه لهؤلاء تكرما وتفضلا ومنة منه سبحانه وتعالى. حقت محبتي للمتزاورين فيا والمتجالسين فيا والمتباذلين فيا والمتحابين فيا. Kemudian kata beliau, dan sesungguhnya Naam telah tetap dalam dalil-dalil yang banyak tentang keutamaan saling menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya saling menziarahi memiliki keutamaan yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menyebutkan satu hadis dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam berkata an akhan lahu zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, sesungguhnya seseorang telah menziarahi saudaranya di suatu tempat, satu kampung yang lain. Fa arsadallahu subhanahu wa ta'ala malakan ala madrajati, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus satu malaikat untuk menjaga orang tersebut dalam perjalanan orang tersebut yang sedang melakukan ziarah ke saudaranya. Falamma ata alaihi, ketika malaikat berkata, nah sampai kepada orang itu, orang itu berkata aina turid, hendak kemana engkau? Qala uridu ahan li fi hadhil qaryah, saya menginginkan saudaraku di tempat ini. Maka sang malaikat berkata fahallaka min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah ada suatu nikmat yang engkau inginkan dari orang tersebut berupa harta dunia? Maka orang itu mengatakan la, tidak, ghairanni ahbabtuhu fillah, hanya saja aku mencintai orang itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah dalam As-Shahihul Musnad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wa tala wajib, tetap kecintaanku bagi orang yang saling cinta mencintai karenaku, wal mutajalisina fiyya, demikian pula orang yang saling duduk karenaku, wal mutabadilina fiyya, demikian pula telah tetap kecintaanku bagi orang-orang yang saling memberi karena Allah, wal mutazawirina fiyya, demikian pula orang yang saling ziarah menziarahi karenaku. Nah, dan syahid dari hadis ini kata beliau adalah kalimat wal mutazawirina fiyya, orang yang saling menziarahi karenaku. Ini menunjukkan tentang suatu perkara yang sangat besar berupa bahwasanya di antara sebab-sebab seseorang untuk mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah mereka saling ziarah menziarahi karena Allah. Dan juga telah datang satu hadis lafaz dalam musnadnya Al-Imam Ahmad rahimahullah, Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, haqqat mahabbati, itu telah wajib ya kecintaanku pada mereka-mereka yang saling ziarah menziarahi. Ya, maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan dirinya sendiri memberikan kecintaan kepada orang yang saling ziarah menziarahi. Ini adalah tentunya pemberian, ini adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, tafaddulan wa takarruman ya kepada mereka-mereka yang saling ziarah menziarahi. Maka di antara sebab-sebab seseorang atau kita mendapatkan kecintaan di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita saling ziarah menziarahi karena Allah Subhanahu wa taala. وجاء في مسند أبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيح المسند أن نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن من عباد الله عبادا يغبطهم الأنبياء والشهداء فقال الصحابة الكرام يا نبي الله من هم لعلنا نحبهم فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم قوم تحابوا في الله عز وجل من غير أرحام ولا أنساب وجوههم من نور على منابر من نور يوم القيامة لا يخافون إن خاف الناس ولا يحزنون إن حزن الناس ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dan juga kata beliau telah diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la rahimahullah dalam musnadnya, musnad Abi Ya'la, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna min ibadillahi ibadan yaqbituhumul anbiya'u wasyuhada, bahwasanya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada di antara mereka di mana para nabi dan para syuhada sangat menginginkan keutamaan kemuliaan yang ada pada hamba-hamba tersebut. Maka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, ya Rasulullah, na'am, siapa mereka itu? Na'am, siapa mereka itu wahai Rasulullah? Na'am, semoga kami dapat mencintai mereka. Naam, maka Nabi alaihi salatu wasallam berkata, hum qaumun tahabbu fillah, mereka adalah suatu kaum yang saling cinta mencintai karena Allah, min ghairi arhamin wala ansab, padahal mereka tidaklah memiliki hubungan rahim, tidak memiliki hubungan family, demikian pula tidak memiliki hubungan bukan nasab. Naam, dan mereka wajah-wajah mereka naam diliputi oleh cahaya, dan mereka berada di atas tempat-tempat yang tinggi, di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, hingga Nabi mengatakan wala yakhafu in khafan nas, dan mereka itu tidak akan pernah diliputi rasa takut ketika manusia dalam keadaan takut, dan mereka tidak pernah diliputi rasa sedih ketika manusia bersedih. Kemudian beliau membacakan alaihi salatu wassalam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka itu tidak diliputi rasa khawatir, rasa takut, demikian pula kesedihan. Wal mahabbatu fillahi subhanahu wa taala min asbabi al-istidlal bi dhilli 'arshir rahman yawm al-qiyamah. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وهذا هو الشاهد من الحديث: المحبة في الله عز وجل، اجتمعا محبة في الله سبحانه وتعالى وتناصرا لماذا؟ لدعوة الله عز وجل، وتعاونا على البر والتقوى. اجتمعا محبة في الله ولم يفرق بينهما إلا الموت، فهما لا زالا على تلك المحبة العظيمة، ولذلك أظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. قال: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهؤلاء من الذين يظلهم الله عز وجل في ظله، أي في ظل عرشه يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. Kemudian ayuhal ikhwah, bahwasanya sesungguhnya di antara sebab-sebab ya seseorang mendapatkan perlindungan nanti pada hari kiamat di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih bima yarwihan rabbih tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berkata nanti pada hari kiamat, ainal mutahabbuna fi jalali, di manakah dahulu orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku. Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, pada hari ini aku akan memberikan perlindungan naungan nam di mana pada hari ini tidak ada naungan perlindungan kecuali dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam hadis yang sahih, dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, wa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah imamun adil, adalah seorang pemimpin yang adil. Wa syabbun nasha'a fi ibadatillah, dan juga seorang pemuda yang tumbuh dewasa menghabiskan waktunya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Kemudian selanjutnya, wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan dua orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Dia bertemu, berkumpul karena Allah, dan dia juga berpisah karena Allah. Dan inilah syahid dari ya apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini, bahwasanya dua orang tersebut saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bertemu karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling tanasur, ta'awun, yakni saling bantu membantu, saling bahu membahu alal birri wat taqwa, untuk melakukan ya kebaikan dan ketakwaan. Dan tidak ada yang memisahkan mereka kecuali hanya kematian dari perkara tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam hadis ini melalui Nabi alaihi salatu wasallam, bahwasanya mereka nantinya akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Nabi alaihi salatu wasallam dari lanjutan hadis tadi beliau mengatakan, wa rajulun dahtu imra'ah dhatu mansibin wa jamal. Mansibin wa jamal, bahwasanya adalah diantara orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu adalah seseorang yang diajak oleh seorang wanita untuk berzina. Naam, di mana wanita itu memiliki kedudukan dan kedudukan dan nasab yang baik. Yang naam, rajulun zatu mansabin wa jamal, yang memiliki nasab yang baik dan juga kecantikan. Kemudian laki-laki itu berkata, inni akhafullah, sesungguhnya saya takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula selanjutnya, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimalu ma tunfiqu yaminu. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah hingga dia saking ikhlasnya dia menyembunyikannya sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Kemudian selanjutnya, wa rajulun dzakara Allah khalian fa fadat 'ainahu, itu seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sepi, enam, kemudian air matanya berlinangan. Maka mereka inilah, tujuh golongan ini adalah mereka-mereka nantinya yang akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتزاورين فيه والمتجالسين فيه والمتحابين فيه الذين يظلهم في ظل عرشه يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. وإذا كانت هذه الفضائل العظيمة في الزيارة في الله سبحانه وتعالى من المسلم لأخيه المسلم، فكيف بالزيارة لحملة العلم وحفاظ القرآن وحملة الدعوة السلفية؟ لا شك ولا ريب أن فضلها أعظم وأن ثمرتها أكبر. Kemudian kata beliau, maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seluruhnya di antara orang-orang yang saling menziarahi dan saling duduk dan saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itulah yang nantinya akan diberikan perlindungan dan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Dan apabila keutamaan ini, fadilah yang luar biasa ini itu didapatkan apabila dilakukan antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, maka bagaimana lagi jika itu dilakukan kepada mereka-mereka para penuntut ilmu dari kalangan hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, para da'i yang mengajak ya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam, dilakukan kepada orang-orang yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya keutamaan tersebut tentunya jauh lebih besar dan mulia lagi apabila dilakukan kepada orang-orang tersebut. فالزيارة العلمية ثمرتها عظيمة ومنها التذاكر فيما ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الدين والشريعة والسنن وإحياء ما سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من الدين والسنن. وهكذا مجالس قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فهذه من فضائل المجالس العلمية ومن فضائل الحلق العلمية. فوجود هذه المجالس ومن ثمرات هذه الزيارة المجالس العلمية والحلق العلمية والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإن فضل ذلك عظيم كما أمر بذلك رب العالمين سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Kemudian kata beliau, maka sesungguhnya melakukan ziarah ilmiah menghasilkan beberapa perkara yang sangat luar biasa manfaatnya. Di antara manfaat tersebut adalah adanya mudzakarah, saling mudzakarah. Demikian pula menghidupkan naam apa-apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara agama ini. Dengan melakukan ziarah ilmiah tersebut, dengan menyebutkan bermajlis, menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah wa qala Rasuluhu sallallam, dengan ziarah tersebut di tempat-tempat tersebut disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah di antara manfaat yang sangat luar biasa dari ziarah ilmiah yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian boleh menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah. Naam, bahwasanya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membaca Al-Qur'an, kemudian saling ajar-mengajar di antara mereka, kecuali ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhum ar-rahmah. Naam, kemudian mereka diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut ya mereka di hadapan para hamba-hambanya yang ada di sisinya. Dan ini adalah suatu keutamaan yang sangat luar biasa yang bisa didapatkan dengan melakukan ziarah ilmiah. Demikian pula di sana ada hilaqul ilmiah berupa halaqat, naam, yang disebutkan di dalamnya ilmu. Demikian pula dakwah, naam, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Naam, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Naam, dan hendaknya ada sekelompok di antara kalian yang mengajak ya kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wa hadhihi ziyaratu al-ilmiyah التي نرجو من الله سبحانه وتعالى ثوابها وأجرها إلى إخواننا في بلاد أندونيسيا جميعا لا سيما إلى هذا المركز المبارك مركز دار الحديث ودار أهل السنة والجماعة مركز أبي حازم حفظه الله تعالى الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجعل بركة عظيمة وهكذا ثمرة عظيمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في التعليم في هذا المركز المبارك في تعليم الكتاب في تعليم السنة في تعليم العقيدة في تعليم التوحيد وفي تعليم الفقه وفي تعليم الفرائض وفي تعليم مفاتيح الفنون والعلم. نرجو من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعل الخير والبركة في هذه الزيارة لإخواننا في هذه الدار المباركة دار الحديث ومركز أهل السنة والجماعة، وأيضا أن ينتشر الخير إلى ربوع الجزر الأخرى والمراكز والمدن والقرى في هذه البلدان وفي هذه البلاد الطيبة بلاد أندونيسيا. فأحث إخواني في الله سبحانه وتعالى الراغبين في طلب العلم والحريصين على تعلم السنة بانتهاز هذه الفرصة، إنها فرصة عظيمة، أن يكون بين يديك من طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل والمعلمين والمرشدين ومن دار الحديث بدماج، تلك القلعة العلمية الشامخة المعروفة بالخير والتوحيد والسنة. فرصة عظيمة أن يكون هذا الخير بين يديك وأن تنهل من العلوم ومن الفنون ما يفتح الله عز وجل بها لك ويشرح بذلك صدرك وينور بذلك بصيرتك. فنصيحتي لإخواننا في هذه البلدة في غيرها من البلدان في غيرها من الجزر انتهاز هذه الفرصة العظيمة، وجود طلاب العلم والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى المعلمين والموجهين والمربين والناصحين، فإنها فرصة عظيمة. من قبل كان يقال وليس هذا حديثا كان يقال أطلب العلم ولو في الصين واليوم العلم بين يديك بين يديك وبالقرب منك فما عليك إلا أن تجد وتجتهد وتحرص وتقبل وتقيد الفوائد وهكذا تسأل عما أشكل عليك من أمر دينك. Kemudian beliau berkata, dan ziarah ilmiah ini, kata beliau, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kunjungan ilmiah ini yang dilakukan ke negeri Indonesia ini, demikian ke markaz dan Darul Hadis dan Darus Sunnah yang merupakan markaznya saudara kita Abu Hazim hafizahullah taala, kita mengharap ya kebaikan pada kunjungan ini, mengharap keberkahannya, dan juga dalam rangka untuk pembelajaran pengajaran Al-Qur'an dan Sunnah, akidah, tauhid, demikian pula pembahasan-pembahasan fikih, demikian pula pembahasan-pembahasan ilmu faraid. Dan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta, adanya kebaikan dan keberkahan pada ziarah ini, dan juga kita mengharapkan bisanya menyebar kebaikan ke seluruh ya pulau-pulau di seluruh Indonesia ini. Oleh karena itu kami memberikan dorongan semangat kepada saudara-saudara kami fillah yang mereka itu berkeinginan dan memiliki semangat untuk belajar mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika adanya para penuntut ilmu, para pengajar di tempat ini, demikian pula dari Darul Hadis yang ma'rufah, Darul Hadis yang ada di Damaskus yang sudah ma'ruf dengan kebaikan. Dan juga agar mereka para penuntut ilmu untuk benar-benar menggunakan kesempatan ini. Kesempatan yang sangat luar biasa ini untuk mengambil ilmu. Dengan adanya para penuntut ilmu dan para da'i yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah tersebut. Dan dahulu orang-orang biasa berkata, utlubul ilmu walau bisyid, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Dan pada hari ini, walhamdulillah, di hadapan kalian, ada para penuntut ilmu, demikian pula para da'i yang mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sekali lagi, kata beliau, kami mengharapkan agar mereka-mereka yang menginginkan dan memiliki semangat dalam menuntut ilmu untuk menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Yang dengan ilmu tersebut akan memberikan ya sinar dalam hati. Demikian pula berbagai kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan pada majlis ataupun kunjungan ziarah ilmiah ini. Wallahu a'lam. Wa nubashshirukum biqawli nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama jaa fi Muslim min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح. الغدو الذهاب إلى المسجد بكرة، والرواح الذهاب أيضا إلى المسجد ولكن في وقت متأخر، فكلما غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة. والنزل هي ما يهيأ للضيف. أرأيت لو أنك نزلت على ملك من ملوك الدنيا كريم، انظر ماذا سيعد لك من النزل، فما ظنك بنزل رب العالمين سبحانه وتعالى لمن يأتي إلى المساجد من أجل الطاعة والصلاة والعلم والعبادة. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله في الجنة كلما غدا أو راح. Dan kami, kata beliau, akan memberikan berita gembira kepada kalian dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, naam, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya jalannya masuk ke dalam surga. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man ghada ilal masjidi aw rah a'adda Allahu lahu nuzlahu kullama ghada aw rah. Barang siapa yang berpagi-pagi datang ke masjid, naam, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan baginya ya hidangan-hidangan, naam, baginya di dalam surga di setiap dia pergi ke masjid, baik di waktu pagi ataupun di waktu siang. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna al-ghada war-rawah, bahwasanya al-ghada adalah adz-dzahab ilal masjid bukrah. Nah, bahwasanya naam, yang namanya ghada adalah yaitu bercepat-cepat berpagi-pagi untuk datang ke masjid, di waktu pagi. Demikian pula ar-rawah adalah seseorang yang datang ya ke masjid, naam, di waktu siang. Naam. Kemudian beliau menjelaskan tentang makna addallahu lahu nuzula, yang dimaksudkan di sini adalah berupa hidangan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya setiap bagi orang tersebut, di mana setiap dia pergi ke masjid berpagi-pagi, naam, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiapkan baginya hidangan tersebut. Naam. Dan tidakkah engkau memperhatikan apabila engkau datang ke suatu penguasa dari penguasa-penguasa dunia ini, bagaimana tentunya mereka akan menyiapkan jamuan ya bagi enam orang yang datang, tamu tersebut. Maka tentunya bagaimana lagi mulianya dan besarnya enam apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan enam bagi orang-orang yang senantiasa pulang balik di setiap pagi dan siang datang ke masjid dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk-bentuk ketaatan adalah dengan datang menuntut ilmu. Wal ilmu wal fiqh min a'zami asbab al khairiyah. Fa jaa'a fi sahihayn 'an Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma qala 'alayhi as-salatu was-salam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ad-din. وفي البخاري عن عثمان قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. Kemudian kata beliau, sesungguhnya dengan menuntut ilmu, tafaqquh biddin, mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, adalah di antara sebab-sebab kebaikan. Sebab-sebab seseorang akan mendapatkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Baik. Afwan. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, niscaya Allah akan faqihkan, pahamkan agama ini kepadanya. Dan juga dalam Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Juga Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Khiyarukum bil jahiliyyati khiyarukum bil Islam idza faqahu." Bahwa sebaik-baik kalian di zaman jahiliyah adalah mereka yang terbaik di zaman keislamannya apabila dia mendalami ataupun memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا أنه قال يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها كما جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما. فطلب العلم والإقبال على القرآن العظيم من أسباب الرفعة في الدنيا ورفع المنازل والدرجات في الأخرى. قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan juga dalam telah ثابت dalam hadis yang sahih, nam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yuqalu lahu, bahwasanya nam akan dikatakan pada seseorang nanti pada hari kiamat, nam iqra wartaki warattil, bacalah dan terus maju naik. Nam karena sesungguhnya taib iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya, bahwasanya dikatakan kepada seseorang dari mereka-mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan bahwasanya akan dikatakan pada orang-orang tersebut, baca dan teruslah maju, naik. Dan bacalah nam sebagaimana engkau dahulu membaca Al-Quran secara tertil di dunia. Karena sesungguhnya akhir dari kedudukanmu adalah akhir ayat yang engkau baca. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Maka enam sebab-sebab seseorang enam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ya mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, demikian pula akan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aidan kama huwa fi musnad al-imam Ahmad an Safwan ibn Assal radhiyallahu ta'ala anhu, إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فطلاب العلم حفاظ القرآن هم أولياء الرحمن. وعند ابن ماجة في صحيح المسند عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام إن لله أهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فاحرص أخي المسلم على أن تكون من أهل القرآن حتى تنال هذه الفضائل العظيمة، وأن تكون من أصحاب العلم حتى تنال تلك المنازل الجليلة. Kemudian beliau juga menyebutkan hadisnya Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, innal malaikata la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala membentangkan, meletakkan sayap-sayapnya bagi seorang penuntut ilmu agama karena dia ridha terhadap apa yang dia tuntut. Naam. Maka para penuntut ilmu, para thullabul ilmi, huffadzul Quran, para penghafal Al-Qur'an adalah mereka-mereka adalah ahlullah, yani orang-orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna lillahi ahlin minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang terdekat dari kalangan manusia. Maka para sahabat bertanya, Man hum haula'i ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ahlul qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlul qur'an yaitu orang-orang yang senantiasa membaca, mempelajari Al-Qur'an, mereka itu adalah ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah dan termasuk orang-orang terkhusus, ya. Nah, orang-orang yang mendapatkan kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya engkau bersemangat supaya termasuk dari golongan ahlul Qur'an, dari golongan ya ahlul ilmi, ya, supaya naam engkau mendapatkan keutamaan ini, kemuliaan ini naam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nubashshirukum bi anna ikhwanakum min mashayikhi as-sunnah wa min tullab al-ilmi wa huffaz al-Qur'an fi bilad al-Yaman yuhibbuna lakum hadha al-khayr wa hadhihi al-fursata al-'azima wa yuqri'unakum as-salam. ومن أولئك المشايخ الكرام الشيخ العلامة يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى، وأيضا الشيخ عبد الرزاق النهمي حفظه الله تعالى، وأيضا الشيخ عبد الغني العمري حفظه الله تعالى، وأيضا الشيخ عبد الوهاب الشميري حفظه الله تعالى، وأيضا الشيخ طارق البعداني حفظه الله تعالى، وآخرون من حملة الدعوة السلفية يقرؤونكم السلام ويحبون لكم مثل هذه الفرص العظيمة وأيضا مثل هذه المجالس العلمية المباركة. Kemudian juga kami memberikan berita gembira kepada antum seluruhnya, bahwasanya sesungguhnya para masyayikh dan saudara-saudara kalian naam taib sangat mencintai keberadaan kalian dan mereka menitip salam ya kepada antum seluruhnya alaihim salam. Naam, dan di antara mereka para masyayikh tersebut dan para penuntut ilmu tersebut adalah Asy-Syaikh Yahya hafizahullahu taala, demikian pula Asy-Syaikh Abdul Razzaq An-Nahmi, demikian pula Asy-Syaikh Abdul Ghani, naam, demikian pula Asy-Syaikh Abdul Wahhab, naam, Asy-Syamiri, demikian pula Asy-Syaikh Tariq Al-Ba'dani, dan selain dari mereka seluruhnya naam menitipkan mengucapkan salam kepada kalian dan seluruhnya mencintai keberadaan kalian di tempat ini. Fasal Maula Jalla wa Ala an yanfa'ani wa iyyakum bi hadhihi ziyara wa aydan bi hadhihi al-majalis al-'ilmiyya wa an takuna fi mizan hasanatina yawm al-qiyamah إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. Maka kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan ziarah ini naam Allah Subhanahu wa taala menjadikan naam ziarah ini dalam timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Naam, karena sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu atas segala sesuatu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan keberkahan kepada kalian seluruhnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.